بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم حفظه الله: وثالثها من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا بهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، وقابلهم آخرون مطلقا كالطبقة التي قبلها لأحد الأسباب المتقدمة. كالطبقة التي قبلها لأحد الأسباب المتقدمة كالحسن وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. طيب، yang ketiga, tabaqah yang tawakuf padanya sekelompok ahli hadis dalam menyikapinya, dalam mengambil hadisnya, begitu ya. Sekelompok ahli hadis tawakuf dalam mengambil hadis mereka, yakni dalam menerimanya. Falam yahtaju bihim illa ma sarahu fi bisama'i, dan jadi mereka tidak berhujjah dengan tabaqah ini ya, kecuali bima sarahu fihi bisama', kecuali riwayat mereka yang mereka pertegas mendengar dari syekhnya. Jadi dengan mengatakan haddatsana, akhbarana, dan semisal, jadi tidak menggunakan shighah muhtamilah. Ya, tidak menggunakan shighah muhimah, yaitu an dan semisalnya. Wa qabilahum akharuna mutlaqan, dan kelompok ahli hadis yang lainnya menerima hadis mereka secara mutlak. Mutlak artinya apa di sini? Mereka menerima hadisnya secara mutlak artinya apa? Hah? Apa maknanya? Ini kan ada khilaf ya. Mazhab yang pertama tidak berhujjah dengan hadis mereka kecuali mereka mentasrih mendengar hadis dan mulai haddatsana dan sebagainya. Yang lainnya, mazhab yang kedua mengatakan menerima hadisnya secara mutlak. Apa maksudnya mutlak di sini? Hah? Mereka menerima hadis mereka secara mutlak, maksudnya apa? Meskipun tidak dipertegas mendengar. Jadi meskipun menggunakan apa? Shighah an, tetap diterima, itu maksudnya. Nah. Jadi yang man tawaqqafa fihim jama'atun falam yahtajju bihim illa bima sarahu fihi bisama'. Ini kelompok pertama. Kelompok yang lain, akharun qabilahum mutlaqan, tidak mempersyaratkan mudallis di tabaqah ini mempertegas menjelaskan dari syekhnya. Tidak mempersyaratkan harus lafaz syekh akhbarana haddatsana. Meskipun menggunakan syekhan tetap diterima gitu. Paham ya? Paham ya? Kandati katabaqatil lati qablaha. Nah, seperti tabaqah sebelumnya. Tabaqah sebelumnya kan diterima hadisnya kan? Iya. Meskipun menggunakan an-anah ya istilahnya. Baik. Li ahadil asbabil mutaqaddimati. Ya. Dengan salah satu faktor yang telah lewat. Dan salah satu faktor yang telah lewat, apa sih faktor-faktor yang telah lewat itu? Tabaqah sebelumnya diterima riwayatnya meskipun wa in lam yusarrih bis sama', meskipun menggunakan an-anah. Ya, yang tidak jelas mendengar dari syekhnya karena dia sebagai imam ya, atau apa lagi yang lain, riwayat tajlisnya sedikit prosentasenya dibandingkan riwayatnya yang banyak ya, atau karena dia tidak mentajlis kecuali dari seorang yang thiqah, sehingga dipastikan yang dia jatuhkan itu mesti orang yang thiqah. Nah, Contohnya siapa ini? Tepuk di sini, tadi tua. Contohnya Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Qutadah Ibn Di'am As-Sadusi, Ibn Khattab, Abi Ishaq As-Sabi'i. Baik, jadi kesimpulannya di sini ada dua mazhab. Nah. Baik. Jadi yang tabaqahnya di sini ya. Hati-hati kalau riwayatnya anak-anak. Nah, menurut mazhab yang pertama ini tidak diterima hadisnya sampai dia menggunakan hadatsana dan semisalnya. Nah, rabi'uha yang keempat. Wa rabi'uha man ittafaqu ala annahu la yuhtajju bi syai'in min hadithihim illa bima sarrahu fihi bisama'i lighalabati tadlisihim wa kathratihi 'ani du'afa'i wal majhulin ka bani Ishaq wa baqiyata. Nah, dan yang tawaqqa yang ketiga ini yang ana ingat mazhab para muhaqqiq seperti Al-Albani dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, mereka memegang mazhab yang pertama. Jadi an Al-Hasan Al-Basri, nah itu tidak diterima. An Qatada, Abi Ishaq As-Sabi'i, beberapa hadis mereka dhaifkan ya dengan alasan ada an Al-Hasan Al-Basri atau an Qatada atau an Abi Ishaq As-Sabi'i. Nah, karena menggunakan an. Jadi kecuali jika mempertegas, memperjelas mendengar dari syekhnya dengan hadatsana baru diterima. Nah, adapun yang keempat ini mereka sepakat. Nah, tabaqah yang mereka sepakat bahwasanya tidak ada satupun dari hadis mereka yang dijadikan sebagai hujjah illa bima sarahu fi bisama', kecuali yang mereka perjelas, bertegas mendengar dari syekhnya. Alasannya li ghalabati tadlisihim, karena dominannya ya, li ghalabati tadlisihim, karena dominannya tadlis mereka. Tadlis mereka dalam riwayat mendominasi riwayat-riwayat mereka. Alasan yang lain wa kathratihi anid du'afai wal majhulin, yani wa kathratihi, dhamir alha kembali ke tadlis, yani wa kathrati tadlisihim anid du'afai wal majhulin, dan banyaknya, fahimtum, kathratihi dhamir alha kembali ke tadlis, wa kathrati yani kathrati tadlisihim, banyaknya tadlis mereka dari kalangan roy-roy yang dhaif dan roy-roy yang majhul. Dalam arti mereka banyak menjatuhkan dari sanad rawi yang dhaif, rawi yang majhul, begitu. Ibn Ishaq, contohnya Ibn Ishaq wa Baqiyah. Ini nama ini, Baqiyah ini nama mudallis. Nah. Baqiyah nama mudallis. Baik. Wa khamisuha man qad du'ifa bi amrin akhara ghairi tadlisi ka Abi Sa'din Al-Baqali. Yang kelima, yang mungkin didhaifkan karena perkara lain selain tadlis. Dia mudallis tapi mungkin didhaifkan tidak didhaifkan karena hal lain selain tadlis. Contohnya Abi Sa'id Al-Baqali. Baik. Ini gambaran awal tentang tabaqat mudallisin. Jadi yang dijadikan hujjah hanya yang tabaqah pertama dan yang kedua. Nah, yang ketiga yang kuat di sini mazhab yang mempersyaratkan harus tasrih. Ya, sama. Adapun yang keempat jelas mereka sepakat karena tadlis mereka yang mendominasi riwayat mereka, ditambah lagi mereka banyak melakukan tadris dari rawi-rawi yang dhaif dan majhulin. Nah. Asyad, faddal. أشهد قوله وما يخالف ثقة فيه الملا فالشهد الشره هذا هو الحادي والعشرون من أقسام الحديث في المنظومة البيقونية وهو الحديث الشاد وقد ذكره بقوله وأي والقسم الحادي والعشرون min aqsamil manzumati. Baik. Asyad ya. Baitnya disebutkan al-Bukhari wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala. Ya, hadis yang seorang thiqah menyelisihi fihi pada perhatian hadis itu al-mala sejumlah thiqat. Nanti lebih jelas pada syarah. Ini gambaran awal ya, jadi makna global. وَمَا يُخَلِفُ ثِيْغَةٌ فِيهِ الْمَلَى تمام فَالشَّذُ disebut syad syarahnya ini adalah jenis yang ke-21 dalam al-manzuman baikuniyah na'am yaitu al-hadithu syadu hadith syad na'am al-baikuni telah menyebutkannya dengan mengatakan wa yani ay wal-qismul hadi wal-ishrun min manzumah yaitu apa definisinya ma yukhalif thiqatun fihi al-mala penjelasannya bil jazmi yakni fi'lu syart nah ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fashadhu yakni ma Manya syartiyah. Fadhal ikra ma. Wama khalif. Wa qad dzakarahu biqoulihi wa ay wal qismul hadi wal isyruna min aqsamil manzumati. Ma yukhalif bil jazmi fi'l syarti. Wa jawabuhu madkhulul fa'i allati ba'du. Al-ati. Wa jawabuhu madkhulul fa'i الآتي بعد والمعنى الحديث الذي يخالف فيه راو ثقة أي موصوف بذلك وهو من جمع العدالة والضبط فكانت مخالفته بزيادة أو نقص سواء كانت في السند أو في المتن أو فيهما معا طيب ما يخالف بالجزم dengan jazm. Jadi di atas itu wa ma yukhalif fa'nya disukun ya karena di jazm fi'lu syart berarti dia majzumun bima berarti ma'nya ma syart syartiyah nah ma adalah ismu syartin jazim madza tajzimu fi fi'lain fi'l syart ini yukhalif wa jawabuhu jawabu syarti wa jazau adalah madkhulul fa'il ati ba'du yaitu jumlah ismiyah yang dimasuki oleh al-fa'al rabita yang datang setelahnya fashadu nah ini fa'nya ini fa'al rabita nah kemudian syad ini adalah awal dari jumlah ismiyahnya. Nah, yani ini adalah mubtada'nya ya. Nah. Yani maka asyad namanya. Begitu. Atau fahuwa syad maka itu adalah syad tayyib kalau kita takdirkan fahuwa syadu nah gimana syarahnya syarah enggak sama syekh ini tafsirul kalam. Nah, mungkin kita takdirkan apa? Fahuwa syah, syadzu. Nah. Jika kita takdirkan fahuwa syadzu, maka berarti syadzu ini adalah khobar li mubtada mahdhuf. Nah, al-jumlah ismiyah fahuwa syadz. Nah, ini madkhul fa maksudnya. Itu yang fi mahalli jaz, jazmin jawabu syart wa jazaa'u. Tamam? Wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fasyadz. Yani fahuwa syadz. Nah, fa adalah rabita li jawabi syart wa li fi'li syart wa jawabi. Masuk ke jumlah ismiyah. Naam. Takdirul kalam huwa syadzu. Naam. Berarti maknanya apa saja, kan begitu. Apa saja yang seorang thiqah. Naam. Yukhalif, dia menyelisih. Yani wal ma'na al hadits alladhi yukhalif fihi rawin. Hadith yang menyelisihi pada hadith itu rawin thiqatun, seorang rawi yang thiqah, ai mausufun bidzalik, yang disifati dengan kesikohan. Wa huwa man jama'a al-adalata wadh-dhabta. Ath-thiqah adalah orang yang na'am memiliki adalah dan dhabt. Adalah, ya, sifat adalah, sifat adil, dan ad-dhabt, penguasaan riwayat. Itulah thiqah. Wa kanat mukhalafatuhu, dan mukhalafah yang dilakukannya pada riwayat, bi ziyadatin aw naqsin, berupa tambahan, ya, ada tambahan lafaz aw naqsin, atau mengurangi lafaz. Sawa'un kanat, ya, fis sanad, baik itu dalam sanad mukhalafahnya, aw fil matni, atau di matan, aw fihi ma'an, atau pada kedua-duanya. Jadi apa saja yang seorang thiqah menyelisihi pada riwayatnya al-mala, itu apa bentuk penyelisihannya tadi? Nah, atau sebelum itu, thiqah, apa makna thiqah? Thiqah man jama'a sifat al-adala wa pemada wad-dobat. Jadi kalau dikatakan thiqah, apa thiqah itu? Thiqah itu artinya sudah kita lewati pada persyaratan hadis yang sahih. Adlun dhabit. Iya, adlun dhabit. Man jama'a al-adalata wadh-dhabta, maknanya apa? Adlun dhabit, yang memiliki sifat adalah, adil, itu artinya adlun, disebut adlun. Naam, ad-dhabit memiliki dhabit, berarti dia dhabit. Iya kan? Naam. Dan thiqah itu, ya, dia menyelisihi pada periwayatannya al-mala. Ini sejumlah tiqot yang lain, yang lebih banyak jumlahnya dari, akan datang nanti. Nah, sekarang apa penyelisihannya? Ini dulu kita tekankan. Apa penyelisihan dia menyelisih al-mala dalam hal apa? Tadi, apa saja penyelisihannya? Biziada au naqsin. Ya. Kemudian, ziada atau naqs. Artinya apa? Dia mendatangkan ziada yang tidak diriwayatkan oleh al-mala. Gitu. Atau dia mengurangi, sementara al-mala menyampaikan riwayat itu secara utuh, dia mengurangi. Jadi beda, ada penyelisihan, kan? Nah, kemudian penyelisihan ini ziyadah atau naqs, boleh jadi di matan, boleh jadi di sanad, boleh jadi dua-duanya. Wadih. Nah, sekarang masuk penjelasan al-mala. Al-mala bil iskani li ihtimalaini al-waznu aw bil waqf. والمراد بالملاء هنا الجمع من الثقات أو المقبولين لأن العدد يقضي بالحفظ على الواحد واصل. قال ابن الأثير الملأ هم أشرف الناس أشرف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى أقوالهم والجمع أملاء. فيفهم من هذا المعنى اللغوي من هذا المعنى اللغوي أن هذا اللفظ ممدوح أصحابه لشرفه وتقدمهم لشرفهم وتقدمهم. والشرف يفسر في كل محل بما يناسبه وعليه. فالمراد بهم هنا في هذا المبحث هم الجماعة الثقات أو المقبولون من الرواة إذا خالفهم الراوي الثقة أو المقبول فيما رواه. طيب الملا بالإسكان يعني بسكون الملا يعني ألف ساكنة يا الملا نعم يعني bukan hamzah berharokat di ujung tapi alif sakin. Ihtimalain karena dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama al-wazn artinya menyesuaikan wazan timbangan syair. Ya, untuk penyesuaian timbangan syair. Karena timbangannya wazannya menuntut di sukun. Ya. Nih, timbangannya dengan ini, penyesuaiannya dengan kelanjutannya lihat di halaman 177 pembahasan al-maqlub. Ini kan kelanjutannya fasyadzu wal maqlubu kismani tala. Ini menyesuaikan dengan ini. Ditimbang dengan ini. Ujungnya sama-sama alif sakinah. Sudah lihat di halaman 177 al-maqlubu wal maqlubu qauluhu, ini kelanjutan matannya, tuh titik-titik. Di bawah titik-titik ini fasyadu ini wal maqlubu kismani tala al mala, sama timbangannya kan? Nah, sama-sama alif sakinah. Al mala tala itu maksudnya. Kemungkinan pertama karena kan asalnya al malau ini pakai hamzal malau. Tapi kenapa jadi al mala? Karena ada dua kemungkinan, wazan yakni penyeimbangan, ya, timbangan bait ujungnya sama-sama. Ya, sama al-mala kala awil waqaf. Atau yang kedua kemungkinannya kenapa disukun karena waqaf. Nah, di waqaf wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala karena waqaf kemungkinan keduanya. Nah. Kalau waqaf kan disukun. Nah. Wal muradu bil mala huna, yang dimaksud dengan mala di sini al-jam'u min thiqati awil maqbulin, yaitu sekelompok thiqat, ya, atau al-maqbulin, sekelompok rawi yang thiqa atau yang diterima riwayatnya, yakni yang adlun dhabit, nah, udul, nah, yang memiliki adalah dan dhabit. Thiqat al-maqbulun itu artinya itu di atas jam' al-adalah wad-dhabit. Li'anna al-adada, karena sesungguhnya jumlah rawi yaqdi, ya, bil hifdhi 'ala al-wahid, ya, mengalahkan, ya, menentukan dengan hafalannya atas satu orang. Nah, jadi jumlah yang lebih banyak mengungguli, ya, dengan hafalan mereka karena jumlahnya banyak, banyak menghafal, itu mengungguli satu orang. Satu orang menyelisihi dua, tiga, sama-sama thiqah. Mana yang benar? Masa yang satu orang yang dibenarkan kemudian yang dua yang disalahkan? Ya kan? Yang tiga yang disalahkan, tentunya disalahkan yang satu. Dia telah mengambil penyelisihan yang salah. Karena yang dua orang, tiga orang tentu lebih unggul dari segi hifdz hafalan mereka, penguasaan riwayat mereka. Nah, kemudian dinukil di sini ucapan Ibnu Al-Athir dari An-Nihayah fi Gharibil Hadis, al-mala'u mereka adalah asrafun nas, orang-orang yang termulia di kalangan kaumnya, ru'asa'uhum, pemimpin-pemimpin mereka, muqaddamuhum, tokoh-tokoh yang dikedepankan oleh kaumnya. Alladzina yurja'u ila aqwalihim. Ya, mereka-mereka yang dijadikan rujukan ucapan-ucapan mereka oleh kaumnya. Wal jam'u amla'un. Naam. Maka difahami dari makna ini, makna lugawi ini, an hadzal lafdh, bahwa lafaz ini mamduhun ashabuhu. Naam, bahwa ashabuhu mamduh. Ya. Dari makna lugawi ini, naam, berarti difahami bahwa rawi-rawi itu, ashabu di sini artinya rawi-rawi yang memiliki sifat tersebut, terpuji. Mereka dipuji dengan dibahasakan dengan al-mala. Al-mala dalam dari segi bahasa adalah yang sudah kita dengar, tokoh-tokoh terdepan, pemimpin-pemimpin suatu kaum yang mulia dari kaumnya. Li syarafihim wa taqaddumihim, karena kemuliaan mereka dan ketokohan mereka, ya, dikedepankan di dalam kaumnya. Naam. Wa syarafu yufassaru fi kulli mahalli bima yunasibu. Ya, namanya kemuliaan, ya, ketokohan itu ditafsirkan pada setiap tempat, ya, bima yunasibu, dengan makna yang sesuai. Bukan berarti di sini bangsawan, ya, bukan gitu maksudnya di sini. Tetapi dari wa alaihi fal muradu bihim huna, berdasarkan ini maka yang dimaksud dengan mereka di sini fi hadzal mabhats, pembahasan ini, hum adalah al jama'atu thiqatu aw al maqbulun min ar ruwah, yaitu sekelompok, ya, thiqah atau maqbul, yang diterima riwayatnya dari kalangan rawi. Karena orang-orang yang thiqah, orang-orang yang maqbul diterima riwayatnya, mereka termasuk rawi-rawi yang ditokohkan tentunya, kan begitu. Rawi-rawi yang dimuliakan daripada yang lain dibanding yang ditolak riwayatnya, kan. Nah, apalagi jumlah jamaah ini, jumlah mereka banyak. Lebih dari satu, sementara ini di sisi satu. Idza khalafahum ar-rawi thiqatu wal maqbulu fi marwah. Apabila menyelisihi mereka, ya, jamaah thiqat atau maqbulun itu, satu rawi yang thiqat atau satu rawi yang maqbul fi marwah, pada apa yang mereka riwayatkan. Nah, inilah makna wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fashadhi fa huwa shadh. Naam. Naktafi barakallahu fikum. Nanti setelahnya akan ada taudih beberapa perkara, termasuk apa perbedaan, kesamaan, perbedaan, kalau ada kesamaan, ya, ada perbedaan antara syad dan mungkar, nah, akan dijelaskan nanti dua istilah ini. Nah, jadi kita masih pada bagian awal syarah, baru memahamkan makna bait syair ini. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh. Barakallahu. Yang penting dasar ini difahami dulu, ya. Nah, bahwa istilah syad itu berarti ada apa? Mesti ada apa? Kalau mendengar kata syad, ada mukhalafah. Nah, mukhalafah itu dalam bentuk apa? Ziyadah atau naqs, menambah atau mengurangi lafaz. Lafaz itu bisa jadi sanad, bisa jadi mata atau dua. Kemudian definisinya di sini apa? Syad, jika thiqah atau maqbul, satu orang menyelisihi, menyelisihi thiqat atau maqbulun, artinya menyelisihi rawi yang lain yang juga thiqah maqbul, yang jumlahnya lebih banyak. Karena jika jumlah lebih banyak, berarti mereka lebih dipercaya hafalannya, karena sama-sama thiqah, sama-sama maqbul, sementara ini jumlahnya lebih banyak. Nah, wadah. Ini dasar, nanti kita akan belajar lebih mendalam tentang ini, insyaallah.